ditekam penderitaan. Istriku sukar melahirkan, tangisnya sungguh memilukan. Tak tega, ya Tuhan, apakah dosanya sehingga Engkau mengazabnya? Jadikan aku penggantinya, janganlah dia yang Kau siksa. Apakah dosanya sehingga Engkau mengazabnya? Jadikan aku penggantinya, janganlah dia yang Kau sihat.